Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa ba'd. Nah, malam hari ini kita belajar Kitabul Ilmi. Kita belajar sebentar, sekitar setengah jam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dua adab dari adab-adab penuntut ilmu. Adab yang pertama, ada yang bisa menyebutkan? Ikhlasun niyyah lillah, memurnikan niat lillah, untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, adab yang kedua, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Sekarang kita akan membaca yang ketiga, qala al-amru tsalits. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, adab yang ketiga adalah ad-difa'u 'an syariah. Membela syariat Islam. An yanwiya bi talabil ilm, yaitu menuntut ilmu, meniatkan dengan menuntut ilmu ad-difa'ah ani syariah, meniatkan ad-difa'ah, meniatkan membela syariat Islam. Ya, jadi di samping dia memurnikan niatnya hanya untuk Allah, kemudian meniatkan mengangkat kejahilan dari dirinya, juga dia meniatkan dengan menuntut ilmunya dalam rangka membela syariat Islam. Apa alasannya? Alasannya, kata Syekh selanjutnya menyebutkan, li'anna al-kutuba la yumkinu an tudafi'a 'an syariah. Karena kitab-kitab tidak mungkin membela syariat. Kitab-kitab itu sendiri tidak mungkin membela syariat Islam. Ya, dia tidak bisa berbicara, membantah. Harus ada yang mempelajarinya dan mengemukakan isinya, menyebutkan bantahan-bantahannya. Kalau kitab itu sendiri yang diharap, tidak bisa. Ya, walai dafi'u 'an syariati illa hamil syariah, dan tidak ada yang membela syariat kecuali orang yang memikul syariat. Jadi yang membela syariat siapa? Pemikul syariat, yang mempelajari isi syariat yang dikandung oleh kitab-kitab itu. Ya, adapun kitab itu sendiri tidak bisa melakukan pembelaan terhadap syariat, tidak bisa melakukan bantahan. Supaya lebih jelas, Syekh mencontohkan, kalau anna rajulan, maka seandainya ada seseorang min ahli bid'ah, dari kalangan ahli bid'ah. Ya, jadi ahli bid'ah bukan orang yang tertipu dengan bid'ah. Ada ahli bid'ah yang da'i, sebagai da'i yang menyeru kepada bid'ah. Bisa saja dia sebagai muassisnya, pencetusnya. Bisa juga dia sebagai orang yang melanjutkan estafet dakwah bid'ah sebagai da'i, ya, yang mengajar kepada bid'ah. Ada pun orang-orang yang tertipu dengan bid'ah harus dibedakan. Nah, ini yang datang ahlul bid'ah. Ja'a ila maktabatin, datang ke suatu maktabah, perpustakaan. Hafilatin, jangan diterjemahkan bis hafilatun, bis bis hafilatun, ya itu kan anak-anak kecil taunya hafilatun apa bis. Maktabah hafilah, yakni perpustakaan yang penuh dengan ya bil kutub, penuh dengan kitab-kitab syariah, kitab-kitab syariat Islam. Penuh, ada kitab-kitab akidah di situ, fikih, hadis, ya, penuh dengan kitab-kitab. Fiha ma la yuhsa min al-kutub, di dalamnya banyak kitab-kitab yang tidak bisa dihitung. Ya. Ma la yuhsa, la yuhsa min al-kutub. Di dalamnya ada kitab-kitab yang tidak bisa dihitung. Yang ini sangat banyak. Wa qama, dan ahli bid'ah tadi berdiri. Yatakallamu bi bid'atin. Berdiri berbicara, membahas, menyampaikan bid'ah di dalam maktabah tadi. Wa yuqarriruha, dan dia menetapkan bid'ah itu. Kira-kira kitab-kitab yang ada dalam maktabah itu bisa membantah enggak apa yang disampaikannya? Walaupun misalkan satu kalimat. Enggak bisa. Iya. Nah, walaupun isi kitab-kitab itu penuh dengan bantahan, penuh dengan bantahan, semua syubhat, kerancuan dari bid'ah yang disampaikan ada semua dalam kitab itu, tapi gak bisa bicara kitabnya lengkap bantahannya secara detail. Kata Syekh, fala adzunnu anna kitaban wahidan yarju alaih, maka aku tidak menyangka bahwa ada satu kitab yang bisa membantahnya. Tidak ada yang bisa membantah, walaupun satu kitab. Iya. Jadi itu gambarannya, barakallahu fikum. Kata Syekh tadi apa? Itu di garis bawah itu. Hah? La yudafi'u, di garis bawah itu. Kalimat ini diingat, dihafal, diingat-ingat dan dihafalkan. La yudafi'u an syari'ati illa hamil syariah. Tidak ada yang bisa membela syariat kecuali orang yang memikul syariat, para ulama yang mempelajari kitab-kitab tadi, para da'i yang mempelajari kitab-kitab tersebut. Nah, kata Syekh selanjutnya, lakin idza takallama ila syakhsin, akan tetapi apabila ahli bid'ah itu berbicara di sisi seseorang min ahli ilmi, dari kalangan ulama, bi bid'atihi, dia berbicara dengan bid'ahnya, menyampaikan bid'ahnya, liyukarriroha, liyukarriroha, ya, jadi roh yang kedua itu bi fathah, mansub, fi'il mudhari'nya mansub, liyukarriroha, untuk menetapkan bid'ahnya. Fa inna talibal ilmi yarju alaihi, maka penuntut ilmu akan membantahnya. Perhatikan ungkapan Syekh Utsaimin ini. Ahli bid'ah itu berbicara di sisi ahli ilmu, yang membantahnya siapa? Talib al-ilm. Ya, jadi jika ada seorang talib ilmu mengetahui suatu kerancuan dan dia bisa membantahnya, dia bantah, dia lakukan, tidak perlu menunggu dari ulama jika sudah jelas masalah. Ya, orang itu ahli bid'ah itu berbicara di sisi ulama, yang membantahnya siapa? Talib al-ilm al-mutamakkin, talib al-ilm yang memiliki kemampuan. Bukan semua talib ilm juga berbicara. Baru belajar 1-2 tahun sudah ikut berbicara, berkomentar. Talib ilm yang mutamakin, yang senior, sudah lama menuntut ilmu, itu yang membantah semua kerancuan itu. Nah, ويتحضى يقررها فإن طالب العلم يرد عليه ويتحض كلامه بالقرآن والسنة. Dan talib ilmu tadi membantah ucapannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kitab, tidak bisa berbicara. Makanya beli kitab, dibaca kitabnya, jangan dipajang saja sebagai hiasan. Baca, beli kitab, dikaji kitabnya, diselesaikan kajiannya, kaji, gali ilmu-ilmu yang ada di dalam. Ya, semoga kita semua bisa istiqomah melakukan kajian secara khusus di ma'had. Ya, ma'had itu harus rutin kajiannya, kajian yang sifatnya umum, majelis umum atau kajian di kelas. Karena kitab saya nggak bisa, harus dikaji, harus digali isinya, harus dipahami dengan baik, dihafalkan kaidahnya supaya menjadi senjata untuk membantah mereka ahlul bidah. Kata Syekh selanjutnya, fa'ala talibil ilmi, maka atas seorang penuntut ilmu, yakni wajib atasnya. Ya, jadi kalau kita mendapatkan kata ala atas kemudian disebutkan fa'ilnya, maka wajib diterjemahkan apa? Wajib. Maka wajib atas seorang penuntut ilmu an yanwiyah, agar meniatkan bitalabil ilmi, dengan menuntut ilmunya, ad-difa'a, itu objeknya, maf'ul dari yanwiyah, meniatkan membela al-syariah, membela syariat, ya, melakukan pembelaan terhadap syariat. Lianna dhifa'a anis syariati la yakunu illa birijaliha. Nah, Syekh mengulang ungkapan yang digaris bawahi tadi di atas, ya. Karena membela syariat tidak bisa dilakukan kecuali oleh rijal, ya, orang-orang yang mempelajari syariat. Nah, kasilahin tanaman, seperti sebuah senjata, persis, ya, persis seperti sebuah senjata. Laukana indana aslih, seandainya kita memiliki senjata-senjata yang banyak, ya, sekarang lagi perang Rusia versus Ukraina, kafir lawan kafir. Semua jenis senjata dikeluarkan, sampai-sampai diancam seluruh dunia kalau tombol merahnya ditekan, kena dipencet, kiamat beneran. Nah, jangan gampang percaya. Kita punya akidah, keyakinan, nanti akan dibahas di rumah tuli itu kok. Ada tanda-tanda hari kiamat, hari kiamat itu terjadi bagaimana. Tidak usah terlalu percaya dengan berita-berita yang diberitakan. Ya, sampai bisa mempengaruhi imannya, takut dunia kiamat karena rudal, karena nuklir, apa? Nuklir. Nah, antum tahu bahasa Arabnya nuklir? Asliha an-nawawiyah. ya. Jadi enggak usah takut. Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapatkan al-amn wal aman. Ya, keamanan. Itu suatu nikmat yang besar. Kita bisa belajar, bisa beribadah, bisa hidup dengan tenang, mencari ma'isyah dan seterusnya. Walau kana law kana indana asliha, seandainya kita memiliki senjata-senjata yang banyak. Mali'at ya khazainatuha. Khazain, penyimpanan-penyimpanannya penuh dengan senjata-senjata itu. Ya, atau khazainataha bisa sebagai maf'ul. Fa'ilnya asliha. Asliha itu senjata-senjata itu memenuhi gudang-gudang penyimpanannya. Pertanyaannya, fahal hadhil aslihatu tastati'u an taquma min ajli an tulqiya qadha'ifaha 'alal aduwi. Apakah senjata-senjata ini mampu, ya, mampu bangkit untuk melemparkan peluru-pelurunya kepada musuh? Secanggih apapun senjata itu harus diakses. Ya, harus diakses. Panah harus dilontarkan, tombak harus dilempar. Itu senjata zaman dahulu, senjata zaman sekarang. Hah? Pistol. Naam. Ya, senjata-senjata yang modern tinggal ditarik pelatuknya. Jari yang bermain. Ya kan? Rudal tinggal dipencet tombolnya. Tetap harus diakses. Enggak bisa dia bekerja dengan sendiri. Ya, itu perumpamaannya. Naam. Apakah bisa menembak sendiri? Ya, melontarkan peluru-pelurunya kepada musuh, bisa? Aula yakunu dzalika illa birijal, atau hal itu tidak bisa terjadi kecuali dengan ar-rijal, ya, orang-orang yang memiliki keahlian dalam menggunakan senjata itu. Ya, fal jawabu la yakunu dzalika illa birijal. Maka jawabannya tidak bisa kecuali dengan orang yang ahli. Wa kadzalikal ilmu. Dan demikian pula ilmu itu. Apa kata Syekh tadi? Kasilahi tamaman. Ilmu itu sama dengan senjata, persis sama. Harus ada orang yang bisa menggunakannya, harus mahir dalam menggunakan senjata. Demikian pula ilmu, kita harus menguasai ilmu dengan baik, harus dipelajari dengan baik. Nah, kalau sudah bisa menguasainya, sudah mahir, baru kemudian kita bisa menggunakannya untuk ad-difa' an syariah, membela syariat. Summa, kemudian alasan berikutnya, innal bid'ah tatajaddadu. Bid'ah itu jamaknya apa? Bid'atun. Jadi ini bentuk jamak, dalnya di fathah, innal bid'ah. Jadi kalau diterjemahkan, sungguhnya bid'ah-bid'ah itu tatajaddadu, mengalami pembaruan. Mengalami pembaruan, inovasi. Ya, jadi bukan cuma apa? Bahan-bahan, ya, kebutuhan yang mengalami inovasi, barang-barang yang mengalami inovasi, bid'ah juga mengalami pembaruan. Nah, faqad tujadu bid'ahun, maka terkadang didapatkan bid'ah. Ya, kalau di dalam pembahasan ilmu nahwu, faqad qada itu menunjukkan, nah, itu Itu yang lain. Toib. Faqad tujadu bid'ahun, terkadang didapatkan bid'ah-bid'ah. Ma hadatsat fi zamanil awwal, yang tidak terjadi di zaman yang pertama, di zaman dulu. Belum ada jenis bid'ah itu. Wala tujadu fil kutubi, dan tidak didapatkan di dalam kitab-kitab. Ya, jenis bid'ah ini belum pernah disinggung oleh para ulama zaman dahulu di dalam kitab-kitab mereka, karena bid'ahnya baru. La tujad fil kutub, tidak ada di dalam kitab-kitab, tidak disinggung, tidak dibahas, belum ada bantahannya. Kenapa? Karena bid'ahnya jenis baru, baru muncul tahun 212, bid'ah 212 itu tahun berapa itu? Demo 212 bid'ah enggak? 212 lagi yang diambil. Antum tahu 212? Itu film itu, Wiro Sableng. Wiro Sigila, Sableng. Sableng itu bahasa Jawa ya. Artinya apa? Itu yang dijadikan sebagai nama, coba. La ilaha illallah. Enggak ada nama yang lain apa? Judul sinetron itu tahun 80-an, 90-an. Antum belum lahir. Iya kan? Banyak bid'ah-bid'ah yang muncul. Ya. Baru muncul. Fala yumkinu an yudafa'a anha illa talib talibu al ilmi, dan tidak mungkin, ya, tidak mungkin ada yang bisa membela syariat dari bid'ah itu illa talib al ilmi, kecuali penuntut ilmu. Nah, tidak mungkin ada yang bisa membantah bid'ah itu kecuali penuntut ilmu. Walihada, dan karena inilah, kata Syekh, aku katakan, inna mimma tajibu mura'atuhu, sungguhnya termasuk diantara yang wajib diperhatikan, dijaga, ditolib al-ilm oleh penuntut ilmu, ad-difa'u an syariah, membela syariat. Ini yang harus diperhatikan, ya. Jadi antum para penuntut ilmu diharapkan, sebagaimana kata Syekh di sini, ya, diharapkan memperhatikan agar membela syariat. Begitu. Idzan fannasu fi hajatin masatin ila ulama. Kalau begitu, maka berarti orang-orang butuh, ya, fi hajatin mas, sangat butuh kepada para ulama. Nah, kitab-kitab Masya Allah sudah banyak, ya kan? Bahkan sudah dijadikan sebagai suatu aplikasi, mudah diakses. Li'ajali an yaruddu ala kaidil mubtadi'in. Jadi manusia butuh kepada para ulama agar bisa membantah tipu daya orang-orang mubtadi', ahli bid'ah, wasairi a'da'illahi azza wa jal, dan bisa membantah tipu daya seluruh musuh-musuh Allah azza wa jal. Wala yakunu dzalika, dan itu tidak bisa illa bil ilmi syar'i, kecuali dengan ilmu syariat, al-mutalaqqa, yang diambil dari al-mutalaqqa min, yang diambil dari kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Nah, ini adab yang ketiga, yaitu kita menyatakan dengan menuntut ilmu ingin membela syariat Islam. Barakallahu fiikum. Ya, gambarannya tadi ilmu itu seperti senjata, harus ada orang yang mahir dan mampu menggunakannya dengan baik. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Untuk malam ini satu masalah dulu, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tafadhal.